Ahmad dan Warijem. Status Warijem, perawat seksi yang merangsang. Status Tukiman, duda bulukan yang serampangan. Cinta mereka bersemi di bawah jembatan Semanggi. Disaksikan dengus mesin yang melintas di atas kepala. Senyum Warijem tak pernah hilang terbuang. Senyum Tukiman di balik kumis melintang. Cinta mereka bersemi di dinding nurani Saksikan.